beriman dan bertakwa. Sungguh kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Apa itu berkah? Berkah itu dari kata al-birkah, yakni majma'ul khair, kumpulan kebaikan demi kebaikan. Yang ada adalah kebaikan demi kebaikan. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan kebaikan demi kebaikan atas diri mereka, yang kebaikan-kebaikan tersebut berasal dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kebaikan demi kebaikan itu melalui langit dan bumi. Inilah barokat, keberkahan. Satu di antaranya keberkahan dari langit, Allah menurunkan curah hujan. Yang dari curah hujan itu kemudian akan tumbuh berbagai macam tumbuhan, berbagai macam keperluan-keperluan yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya. Inilah keberkahan. Negeri yang damai, negeri yang aman, sehingga dengan kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada penduduk satu negeri, maka kebaikan itu akan terus berlangsung. Kebaikan itu akan terus bisa dipetik oleh penduduk satu negeri tersebut. Jadi, manakala kita menghendaki kebaikan bagi negeri ini, hendaknya pula negeri ini memancangkan tiang-tiang keimanan, tonggak-tonggak ketakwaan benar-benar kukuh ditanam di setiap sanubari penduduk negeri tersebut. Dan di antara butir-butir bahwasanya penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, penduduk negeri tersebut senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertaubat, rujuk kembali kepada al-haq manakala ia tergelincir kepada kesalahan, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk negeri yang seperti inilah yang akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada segenap hambanya untuk senantiasa memohon ampun kepadanya. Wastaghfirillah, innallaha ghafurur rahimah. dan minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah salafuna saleh memberikan contoh kepada kita, seperti Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau adalah sosok orang-orang saleh yang terdahulu, yang menghabiskan malam-malamnya dengan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manakala tiba waktu sahur, maka beliau hentikan sholat malamnya. Kemudian beliau memperbanyak istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah di saat atau waktu sahur. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dalam surat Ali Imran ayat ke-15 sampai 17, yang tadi saya bacakan adalah penggalan potongan dari ayat tersebut. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat waktu sahur tiba. Artinya di waktu sahur, istighfar itu, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ia panjatkan. Demikianlah salah satu ciri penduduk negeri yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan namanya manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak lepas dari perbuatan salah, baik perbuatan salah itu disengaja ataukah tidak. Dan orang-orang yang demikian, yang berbuat kejelekan, ia pun akan terus bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat ke-110, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang-orang yang tergelincir kemudian ia kembali kepada Allah beristighfar. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk atau menganiaya, mendzalimi dirinya, kemudian ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan melalui istighfar ini pula, Allah tidak akan mengazab, menyiksa satu kaum, satu penduduk negeri, manakala kaum atau penduduk negeri tersebut senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat ke-33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidaklah Allah tidak akan mengazab terhadap diri mereka sementara engkau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab terhadap mereka sementara mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan istighfar. Inilah keutamaan permohonan ampunan terhadap adzunub, dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa mereka ketika mereka masih beristighfar, masih memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, masih terus beristighfar. Di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dan sesungguhnya saya ini memohon ampun kepada Allah, beristighfar pada setiap hari 100 kali istighfar. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullaha wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh, sesungguhnya saya ini memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepadanya, dan saya bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Meskipun para ulama menyebutkan bahwasannya jumlah bilangan 100, jumlah bilangan lebih dari 70 bukan berarti harus sejumlah itu. Namun kalimat ini menunjukkan betapa banyaknya istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa banyaknya pertaubatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari. kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia yang telah mendapatkan jaminan pengampunan dari dosa dan kesalahan yang beliau lakukan, baik dosa lalu maupun dosa yang akan datang, sedemikian banyak beristighfar, sedemikian banyak bertaubat, apatah lagi kita yang tidak dijamin dosa-dosa yang telah kita lakukan ini diampuni ataukah tidak. Yang tidak ada penjaminan bahwasannya esok lusa kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah dalam bentuk penjaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala masih beristighfar, masih bertaubat, tentu kita lebih, seharusnya lebih banyak lagi untuk beristighfar dan bertaubat. Karena kita, dosa kita belum ada yang menjamin kalau dosa kita akan diampuni. Karena perbuatan kita ke depan belum ada yang bisa menjamin kalau ke depan kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Sudah selayaknya, lebih pantas dan lebih patut lagi manakala kita lebih banyak beristighfar, lebih banyak bertaubat. Namun sifat manusia terkadang penuh kelalaian. Waktu-waktu yang lengang, waktu-waktu yang luang, kadang berlalu begitu saja. Padahal di saat waktu luang itu kita bisa mengucapkan sepatah dua patah kata, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Hanya beberapa detik istighfar dan taubat itu bisa kita ucapkan. Istighfar dan taubat itu bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, kehidupan manusia banyak dilalaikan oleh kehidupan dunia. Sehingga zikrullah, lisan-lisan kita yang semestinya basah dengan zikrullah, lantas tidak terwujud. Tidak semata lisannya kering, namun kekeringan itu menyentuh ke dasar hati kita. Hati itu pun kering kerontang. Kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghendaki negeri ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya penduduk negeri ini banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedemikian banyak dosa yang diperbuat oleh penduduk negeri ini. Apalagi ketika kesibukan demi kesibukan melarutkan penduduk negeri ini dengan berbagai aktivitas. Masuk tahun politik yang disebut 01, 02, tidak disebut Allah Subhanahu wa taala, tidak zikrullah, yang diperbincangkan senantiasa 0102 area itu saja. Tidak di kantor, tidak di tempat angkringan, ya. Tidak pejabat, tidak rakyat kecil, semua larut dalam zikir-zikir politik. Ya. Disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Seperti wabah. Seperti wabah yang menggerogoti setiap kalbu penduduk negeri. Seakan menu kehidupan hanyalah berpusar di dalam permasalahan politik. Dan lebih dari itu, isi pembicaraan pun tidak lepas dari caci maki, dari ghibah, membicarakan kejelekan. Kalau tidak kejelekan satu, kejelekan nomor 02, dan seterusnya. Penduduk negeri yang katanya negeri ini ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk negeri yang katanya negeri ini ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk negeri yang katanya negeri ini ingin terhindar dari berbagai mara bahaya dan malapetaka. Namun ketika sebagian penduduk negeri lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau runduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggan ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang akan diharapkan dari sebagian penduduk negeri yang dalam keadaan lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, seandainya penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, sungguh kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan bagi dari bumi kepada mereka. Tapi kemana hati sebagian penduduk negeri ini sehingga mereka lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka enggan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tidak semata ingin menghidupkan sunnah, bahkan mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah sepatutnya manakala kita menghendaki kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita ataupun pada negeri kita. Sudah sepatutnya manakala kita sebagai penduduk negeri ini dan seluruh segenap penduduk negeri ini senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian perbuatan-perbuatan yang sifatnya mendzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dihidup-hidupkan. Hanya dengan sebab menginginkan income pendapatan daerah, lantas kemudian hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya dihidup-hidupkan. Jangan hanya lantaran ingin menarik wisatawan, kemudian berbagai kesyirikan yang tadinya sudah nyaris luput, habis di tengah masyarakat, kemudian dihidup-hidupkan kembali. Walaupun kesyirikan itu dibalut dengan bahasa budaya, kesannya menghidupkan kebudayaan, menghidupkan budaya lokal. Sungguh kita bukan termasuk orang yang arif terhadap sesuatu yang hidup di satu daerah, sementara yang dihidup-hidupkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala syai'a, dengan sesuatu pun. Namun ketika kita memiliki cita-cita negeri ini dicintai oleh Allah, ketika harapan kita jauh ke depan negeri ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebahagian orang justru menghidupkan berbagai kesyirikan, berbagai ritual yang ritual itu dibalut dengan bahasa budaya, yang budaya tersebut justru budaya yang dikategorikan perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Budaya yang seperti itu yang dihidup-hidupkan oleh segelintir orang dalam rangka katanya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memacu sektor pariwisata. Dihidupkan budaya yang tadinya masyarakat sudah menganggap itu akan mati, budaya kesyirikan tersebut, tapi dihidupkan. Dibuatlah festival. Dari festival tersebut diharapkan para wisatawan datang. Dengan berdatangannya para wisatawan, diharapkan hotel-hotel, hunian hotel akan penuh. Dengan hunian hotel akan penuh, para wisatawan pun tentunya ia memerlukan makanan, kuliner pun akan laris. Dengan kata lain, perekonomian akan bisa bangkit. Perekonomian akan bisa bergerak ketika sektor ini dihidupkan. Namun sayang, ketika yang dihidupkan ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariat, hal-hal yang justru para rasul Allah Subhanahu wa taala diutus dalam rangka untuk melenyapkan beragam kesyirikan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat Futuh Makkah, ketika kaum muslimin telah menguasai kota Makkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diutus? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Wadi Nakhlah, yaitu sebuah lembah yang terletak di antara kota Makkah dan kota Taif. Ada apa di sana? Di lembah tersebut ada apa? Di lembah tersebut ada berhala yang dikenal di kalangan orang-orang Arab Quraisy. Berhala tersebut diberi nama Al-Uzza. Ada berhala besar di kalangan mereka, Lata, Uzza, Mana. Nah, yang terletak di lembah tersebut adalah Uzza. Apa itu berhala Uzza? Al-Uzza adalah berhala yang wujudnya adalah pohon salam. Pohon salam, pohon inilah yang dijadikan rujukan penduduk jahiliyah. Mereka mendatangi pohon tersebut dengan membawa berbagai macam sesaji. Mereka minta kepada pohon tersebut, minta keselamatan, minta kebaikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di pohon tersebut ada yang bau reksa, yaitu jin, jin perempuan. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghabisi pohon tersebut dan jin yang menetap di pohon tersebut. Jin perempuan yang menetap di pohon tersebut. Kenapa demikian? Karena pohon ini dijadikan sebagai ritual bagi sebahagian masyarakat Quraisy. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ke segenap umat manusia, ke kalangan jin dan manusia, di antaranya dalam rangka untuk mendakwahkan tauhid agar manusia dan jin mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang akan menjadikan pengesaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa merusak atau bisa dirusak pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka segala sesuatu yang bisa merusak, merusak tauhid, disingkirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya berhala Al-Uzza ini yang wujudnya adalah pohon. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menghabisi hal-hal yang bisa dijadikan oleh masyarakat untuk kemudian menghidup-hidupkan kembali tradisi nenek moyang, yang tradisi tersebut akan melahirkan berbagai bentuk kesyirikan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan demikianlah para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk mendakwahkan tauhid. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya rasul tersebut? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Tugas seorang rasul itu yaitu menyerukan, mengajak kepada manusia, mengajak kepada kaumnya, mengajak kepada para masyarakat, para anggota masyarakat, untuk sembahlah Allah saja. Beribadahlah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut tagut, dan jauhi, tinggalkan tagut, yaitu segala bentuk berhala, segala macam bentuk penyembahan yang ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kaum muslimin berupaya untuk mencegah kesyirikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, nasihat yang mulia, dengan cara memberi nasihat yang baik, maka jangan kemudian dituduh kaum muslimin yang seperti ini sebagai kaum yang intolerans, tidak memiliki toleransi. Karena kami ini sayang kepada negeri ini, maka kami ingin menegakkan dakwah tauhid ini. Kami ingin mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika kami mendakwakan kalimat la ilaha illallah, tolong jangan kami dituduh sebagai orang yang mengikuti faham HTI. Kan begitu? Masa kalimat la ilaha illallah terus itu menjadi klaim? Orang yang suka kalimat la ilaha illallah ini, nah itu dia HTI. Ya tidak, jangan-jangan klaim seperti itu. La ilaha illallah adalah dakwahnya para rasul. Dakwah yang ditegakkan oleh para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika makna kalimat la ilaha itu maknanya menafikan. Menafikan segala bentuk ilah, segala bentuk penyembahan, segala bentuk peribadahan, segala bentuk Tuhan. Yang tidak berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Illallah berarti bentuk isbat, penetapan. Bentuk isbat, penetapan. Penetapan apa? Yang hanya disembah, yang hanya diibadahi secara hak, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain, tidak berhak untuk diibadahi. Sehingga penyembelihan, penyembelihan itu pun ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih kambing, menyembelih kerbau. Ya. Lillahi rabbil alamin. Hanya ditujukan kepada Allah, Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, wanusuki. Wanusuki itu apa? Adzabihah, penyembelihan. Penyembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka solatlah engkau, li rabbik, karena Rabbmu, karena Allah. Wanhar, dan berkorbanlah, sembelihlah karena Allah pula. Jangan nyembelih kerbau dalam rangka untuk supaya yang bau rekso di sini tidak mengganggu. Ya, keliru. Kepala kerbaunya diambil, kemudian ditanam, dijadikan peletakan batu pertama untuk membangun sebuah bangunan. Jangan kemudian menyembelih kerbau, kepala kerbaunya ditaruh di tengah, dikelilingi oleh berbagai macam makanan, bunga dan lain sebagainya, yang itu semua dinamakan sebagai sesaji. Yang sesaji itu kemudian diberikan kepada yang bau reksa di lereng gunung Merapi. Yang kemudian sembelihan kambing, kepalanya dibawa, kemudian ditaburi bunga-bunga dan lain sebagainya, dibawa ke tengah laut, dilempar ke tengah laut, dilarung ke sana. Yang itu katanya untuk penguasa laut. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai lautan dan daratan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit dan menguasai bumi. Itu yang terjadi. Dan yang kita bisa dapatkan informasinya yang valid, bagaimana festival Nomoni di kota Palu, diantaranya ada penyembelihan-penyembelihan, yang penyembelihan tersebut diperuntukkan bagi yang bau reksa laut sana. Belum ritual balia yang lainnya, yang intinya itu dilakukan oleh seorang dukun, yang sebenarnya di kalangan suku Kaili di Sulawesi Tengah, kalau di Jawa Barat suku Sunda, di Jawa Tengah suku Jawa, di Sulawesi Tengah suku Kaili. Yang sebenarnya di kalangan suku Kaili, ritual balia itu sudah nyaris punah. Generasi-generasi muda sudah tidak mengenal. Tapi kemudian dihidup-hidupkan lagi. Dalam rangka untuk mendapatkan pendapatan daerah. Ini musibah. Musibah. Dan kita sebagai kaum muslimin boleh untuk memberikan nasihat kepada waliul amr. Memberikan nasihat dengan cara yang hikmah. Memberikan nasihat dengan cara yang santun. Memberikan nasihat dengan cara yang ilmiah. Sampaikan nas-nas Al-Quran, hadis Nabi SAW kepada waliul amr, kepada penguasa, kepada pemerintah yang melakukan hal-hal seperti itu. Kirimkan surat. Tentunya surat itu tidak perlu kemudian langsung di-share di media sosial, tidak perlu. Karena menasehati waliul amr, menasehati pemerintah berdasarkan bimbingan Rasulullah SAW, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak dipublikasikan. Nasihat, kirimkan nasihat. Lengkapi nasihat kita dengan fotokopi KTP kita. Supaya tidak dianggap sebagai surat gelap. Ya. Walaupun kita menulis suratnya di tempat yang terang benderang. Ya. Tapi karena tidak ada identitas, tidak ada alamat, tidak ada KTP. Ah, ini surat gelap. Tunjukkan kalau saya yang menulis. Ini KTP, fotokopi KTP-nya, alamatnya. Berikan nomor HP-nya. Siap untuk dikonfirmasi. Begitu caranya. Jangan kemudian datang mau ada acara ngobrak-ngabrik. Sikat sana, sikat sini, bawa senjata tajam. Bukan cara seperti itu Islam. Kalau mau menyampaikan al-haq. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu, yaitu ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah, bijak. Wal mau'idhatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Demikian dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan cara tindakan yang represif, bikin rusuh, bukan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Harun alaihissalam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun tidak hanya tidak cuma berbuat kesyirikan, bahkan ia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini rob kamu yang maha tinggi. Bayangkan mengaku Tuhan Fir'aun. Tapi apa yang diperintahkan kepada Nabi Musa? Apa yang diperintahkan kepada Nabi Harun alaihissalatu wassalam? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada keduanya, datangi Fir'aun. Sampaikan dengan bahasa yang layyinan, yang lembut. Tidak diacungi pedang. Ini dakwah. Kita ingin menyampaikan sesuatu yang bisa menyelamatkan orang. Kita ingin menyampaikan sesuatu yang bisa menyelamatkan dengan sebab kita terselamatkan manusia, terselamatkan negeri ini. Bahkan menjadi negeri yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penutup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan fahisyah, perbuatan keji, kemaksiatan, au dzalamu anfusahum, atau ia menganiaya dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah. Kemudian mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali tidak ada lain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak kemudian lantas terus-menerus melanjutkan perbuatan jeleknya tersebut. Dan mereka orang-orang yang mengetahui. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cinta kasihnya kepada kita dan kepada negeri ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri ini dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam kerusakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua, dan kita pun akan terus dibimbing untuk senantiasa beristighfar kepadanya. Terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita terus beristighfar kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang masa-masa sekarang ini tengah menghadapi ujian, tengah menghadapi musibah, gempa bumi, tsunami, atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.